Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian bedah tafsir Sya'rawi kita, yang hari ini kita akan mencoba untuk mengkaji ayat 114 dari surat Al-Baqarah yang bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'azim. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapatkan kehinaan dan di akhirat mendapatkan siksaan yang berat. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu hukuman kepada orang-orang Yahudi, yang pada ayat sebelumnya sudah dijelaskan bahwa orang Yahudi, Kristen dan musyrik yang menganggap diri mereka paling benar. Wa qalatil yahudu laysatil nasara 'ala syai, wa qalatil nasara laysatil yahudu 'ala syai. Masing-masing dengan ego mereka menganggap diri mereka yang paling benar. Walaupun mereka masing-masing dengan ego mereka, namun ketiga golongan ini sebenarnya memusuhi Islam dan berusaha untuk menghancurkan ajaran Islam dengan cara apapun. Para pendengar yang berbahagia sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menjatuhkan hukuman kepada mereka bahwa lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati 'adzabun 'azim. Bahwasanya sikap, tindakan, perlakuan mereka, cara berpikir mereka itu lahum fid dunya khizyu, tidak ada punya nilai apa-apa. Fid dunya khizyu, mereka akan memperoleh kehinaan. Walahum fil akhirati azabun azim, dan ada kehinaan dan balasan yang lebih besar daripada itu apabila mereka nanti berhadapan dengan Allah di hari akhirat. Kita perhatikan di sini Allah memulai keterangannya dengan kalimat az-zulamu. Az-zulamu adalah merupakan sifat af'al yang asalnya adalah zalama, yang artinya menzalimi. Zalim adalah merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain atau menganiaya orang lain. Menyakiti orang lain itu semua termasuk ke dalam kezaliman. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa kezaliman yang paling besar itu adalah dalam bentuk syirik. Inna syirka la zulmun azim. Bahwasanya syirik itu adalah merupakan kezaliman yang sampai kepada batas yang paling maksimal. Akan tetapi di dalam ayat ini Allah mempertegas bahwa az-zulamu, mempergunakan kata-kata zalim, paling, paling superlatif paling. Kalau di dalam bahasa Inggris maksudnya apa? Di balik di atas tingkatan syirik itu masih ada tingkatan zalim yang lebih tinggi lagi, yaitu az-zulam di sini dengan tindakan orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, dan orang-orang musyrik berusaha menghalangi orang-orang Islam untuk melaksanakan ibadah mereka. Ini adalah merupakan tingkatan yang sangat tinggi sehingga Allah mengklaimnya dengan sebutan azlam. Apa yang mereka lakukan? Mana'a masajidallahi. Mereka berusaha untuk menghalangi orang-orang untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masajid di sini maknanya adalah tempat bersujud. Ada kelebihan yang diberikan kepada umat Islam dibanding dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu, mereka untuk melaksanakan ibadahnya harus khusus pada satu tempat tertentu. Tidak boleh di mana-mana. Misalnya orang Kristen, mereka ingin beribadah itu harus khusus di gereja. Kalau ingin mereka bersujud itu harus di gereja. Kalau orang Yahudi di sinagognya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum aku. Yang salah satunya adalah dijadikan bagiku tanah di seluruh permukaan bumi ini sebagai tempat untuk bersujud dan tempat untuk membersihkan diri. Masjid Allah, tempat bersujud kepada Allah. Di sini ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata masjid? Yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan dan kemudahan kepada umat Islam untuk bersujud dan beribadah kepada Allah dimanapun mereka dan bagaimanapun keadaan mereka. Di hutan, mereka bisa melaksanakan salat di situ, beribadah kepada Allah. Di dalam gereja bahkan, kalau tidak ada lagi tempat yang bersih selain di dalam gereja, umat Islam diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah di dalam gereja sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Kemudian kedua hal penting adalah bahwa tempat Masjid Allah itu diberikan secara leluasa itu untuk memberikan kemudahan kepada umat Islam untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda-tanda kekuasaannya baik di langit maupun di bumi dan di seluruh alam semesta. Dan pada saat umat Islam melihat dan memahami tanda-tanda tersebut, maka mereka bisa cepat-cepat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud di bumi ini dengan penuh rasa takjub dan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikianlah para pendengar RRI yang berbahagia, dua poin penting ini yang dibahas di dalam ayat ini. Mungkin untuk lebih diperluas lagi akan kita lakukan dalam bentuk dialog. Ya. Iya, terima kasih nih Pak Ustadz. Yang menarik tentang masjid ini, ada pengerusakan masjid secara tidak sengaja nih Pak Ustadz. Nah, bagaimana ya maksudnya pengerusakan masjid secara tidak sengaja? Karena kesalahpahaman badan kenazaran masjid terhadap hakikat wakaf, jadi masjid yang sudah terbangun sejak 20 tahun itu Pak Ustadz tidak boleh dibangun lagi karena ini adalah tanah wakaf dan bangunan ini adalah wakaf. Ah, padahal itu sudah bocor. Ah, ini kan akhirnya pengerusakan masjid secara tidak sengaja. Padahal kita tahu bahwa yang wakaf itu apa? Bukan bangunan fisiknya, sebagaimana firman Allah, la yanaluhu muhawala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dalam berkorban itu bukan Tuhan butuh daging dan darah, tetapi takwa. Wakaf itu bukan bangunan. Bangunan ya kalau udah hancur pasti dibangun. Yang diperlukan adalah niat ikhlas karena Allah, takwa takut kepadanya. Hanya ini kesalahpahaman yang pertama, sehingga seakan-akan dia dengan masjid yang tua itu sudah beramal lah dia karena wakafnya masih utuh, padahal sebenarnya dia telah merusak masjid Allah. Yang pertama itu. Yang kedua, pemahaman masjid untuk kaum tertentu, sehingga ada pelarangan manusia lain untuk masuk ke masjid karena bukan golongan dia. Masjid ini tidak pakai kunut, maka kalau Anda mau sholat nggak boleh di sini. Nah, itu terjadi di Indonesia ini. Ada dua bentuk tipe masjid, masjid kaum tua, masjid kaum muda. Padahal di Arab sana semua masjid itu punya Allah. Kenapa kok sampai terjadi pemahaman seperti ini? Nah, ini mungkin perlu penjelasan bagi pendengar kita yang berbahagia di hari yang berbahagia ini, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Ini merupakan satu realita yang sekarang ini banyak kita dapati, terutama sekali di negara kita Indonesia. Yang pertama sekali adalah kesalahpahaman tentang memahami makna wakaf. Sebenarnya yang dimaksud dengan wakaf itu adalah benda, materialnya ataukah hakikatnya. Di dalam ilmu fikih, yang dikatakan dengan wakaf itu adalah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Itu yang dimaksud dengan wakaf, sesuatu yang diberikan untuk diambil manfaatnya. Pada saat kira-kira benda yang diwakafkan itu tidak mungkin lagi untuk diambil manfaatnya, maka dalam hal ini berlakulah hukum maslahat untuk melanjutkan bagaimana caranya agar harta yang diwakafkan itu bisa manfaatnya diambil secara kesinambungan. Kita ambil sebuah contoh, yaitu sebuah masjid yang mungkin sudah dibangun puluhan tahun, diwakafkan oleh seseorang, dan sekarang dalam keadaan sudah hampir rubuh. Apakah kita akan tetap mempertahankan masjid ini sampai runtuh, yang akan membahayakan orang lain? Tentu saja tidak, kan? Ya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, wakaf itu adalah untuk dapat diambil manfaatnya, ya, agar dapat memberikan pahala kepada orang yang mewakafkan. Nah, dalam kondisi seperti ini, boleh-boleh saja kalau kita membangun masjid baru, karena toh juga orang yang mewakafkan itu akan mendapatkan pahala dengan bentuk bangunan baru yang kita buat. Yang penting di sini adalah bukan bangunan fisiknya itu, akan tetapi pelaksanaan ibadahnya itu, sehingga orang yang mewakafkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya tertarik di sini sebentar ya. Sudah habis belum? Ya, ada yang kedua tadi yang mungkin saya jawab, nanti mungkin kita akan perluas lagi. Yang kedua adalah adanya pembagian-pembagian kaum muda dan kaum tua di dalam masjid. Inilah mungkin termasuk salah satu kriteria azlamu yang diterangkan di dalam ayat Al-Quran ini. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalangi orang lain untuk beribadah di dalam masjid-masjid Allah? Nah, kenapa harus ada pembagian-pembagian seperti ini? Ini kan namanya kita berusaha menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah di dalam masjid-masjid Allah. Kalau hanya perbedaan antara kunut dengan tidak, ini sudah ada sejak masa-masa dahulu. Imam Syafi'i dengan mazhabnya yang membawakan kunut ketika salat subuh, dan Imam Hanafi tidak. Pada saat Imam Syafi'i salat di depan makam Imam Hanafi, beliau tidak memakai kunut. Ketika ditanya, wahai imam, kenapa engkau tidak memakai kunut? Kata Imam Syafi'i, saya menghormati pemilik makam yang ada di hadapan kita ini. Begitulah rasa toleransi yang diberikan oleh para ulama-ulama kita dahulu. Nah, pertanyaannya, kenapa kita yang bukan ulama ini malah tidak mengikuti jejak-jejak para ulama kita dahulu? Lebih mengutamakan, sholat, ya, malah dilarang salat. Ini merupakan tindakan yang kalau saya bisa katakan adalah sama dengan sikap-sikap orang Yahudi dan Nasrani dan orang musyrik yang berusaha untuk menghalangi orang-orang untuk beribadah di dalam masjid-masjid Allah. Ya, saya ingin menambahkan di sini bahwasanya fungsi masjid itu adalah untuk tempat beribadah, dan sekaligus ketika masuk masjid itu harus ada rasa takut. Nah, khaifin ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidaklah sepantasnya masuk ke dalam masjid itu kecuali takut kepada Allah. Nah, kalau saya melihat sekarang, salah satu bentuk kezaliman manusia saat sekarang ini di dalam masjid ini bukan untuk takut kepada Tuhan lagi, untuk menentang Tuhan. Kenapa? Di dalam masjid bertengkar, di dalam masjid melakukan apa namanya jidal. Dan saya melihat semakin cantik masjid zaman sekarang ini, bukan semakin takwa orang yang di dalamnya, betul? Menengok hiasan. Menengok hiasannya aja terkagum-kagum dia. Takutnya enggak juga. Begitu keluar dari masjid, persis seperti seorang wisatawan dari barat sana yang masuk ke Masjid Azhar di Mesir. Tengoknya fotonya. Begitu keluar dia, tetap juga macam itu. Tak mendapatkan apapun dari masuknya di ke dalam masjid. Padahal bagi umat Islam, masjid itu walaupun reyot sekalipun, itu sudah jadi milik Allah, dan itu adalah rumah Allah. Nah, kalau kita mau berkunjung kepada Allah, berkunjunglah ke rumahnya. Nah, jadi oleh sebab itu saya pikir, sehebat apapun pembangunan masjid, kalau tidak ada pembinaan mental, terutama para juru-juru kuncinya, itu tidak akan berhasil masjid itu dalam membina masyarakatnya. Ini termasuk fungsi masjid di zaman Rasulullah itu adalah untuk membina mental sahabat takut kepada Allah, takut berbuat maksiat, dan betul-betul beriman kepadanya. Itu mungkin dari saya. Satu sisi saya melihat Ustaz Perdana bahwasannya sekarang ini saya melihat ya, banyak larangan orang itu beribadah ke masjid diakibatkan apa? Karena waktu tidak luang gitu ya, yang ada di dalam satu perusahaan atau ini, apakah ini merupakan hasil pola pikir Yahudi kah sehingga menghalang-halangin untuk orang menyebut Allah di dalam masjid itu? Apakah di situ ada keterkaitan yang persoalan tersebut? Iya, pelaksanaan salat jemaah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar sangat ditekankan. Sehingga pernah satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya adalah aku ingin pada waktu sampai waktu salat itu, aku ingin dengan beberapa seorang sahabat akan berkeliling ke rumah-rumah memeriksa apakah masih ada para sahabat-sahabat yang melaksanakan salat di rumahnya. Seandainya ada, maka aku akan berusaha, maka ingin rasanya aku membakar rumah mereka dengan kayu-kayu yang aku bawa. Ya. Ini hadis Rasulullah ini menunjukkan bahwa pentingnya pelaksanaan salat berjemaah. Urgensi salat berjemaah di dalam ruh keislaman itu merupakan satu hal yang sangat-sangat penting. Nah, bagaimanapun keadaannya, bagaimana kita berusaha untuk melaksanakan salat itu dengan cara berjemaah. Ya. Sebenarnya tidak dengan kondisi kekinian sekarang ini, dengan kesibukan bekerja, itu bukan merupakan satu alasan bagi seseorang untuk tidak melaksanakan salat berjemaah. Salat berjemaah sendiri itu tidak mesti harus dilaksanakan di dalam masjid, walaupun sebenarnya tempat yang terbaik itu adalah di dalam masjid. Ya. Katakanlah di kantor, berapa banyak orang muslim yang bekerja di situ, mereka bisa saja bersama-sama sampai pada waktu salat melaksanakan salat berjemaah bersama. Jadi tidak mesti harus di masjid untuk melaksanakan salat berjemaah. Yang paling penting di sini adalah salat berjemaahnya. Ya, kalau bisa sebaik-baik tempat itu adalah di dalam masjid. Ya, mungkin sebagai kesimpulan dari kajian kita pada pagi yang berbahagia ini adalah bahwa marilah sama-sama kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW yang sebenarnya sangat-sangat ditekankan oleh Rasul untuk melaksanakan salat berjemaah yang pertama, dan yang kedua berusaha untuk melaksanakan salat berjemaah di dalam masjid. Ya. Ada satu pernyataan dari orang Yahudi sebagaimana yang dikutip di dalam buku Misteri Salat Subuh. Di situ dikatakan bahwa orang Yahudi mengatakan, kami tidak akan pernah takut kepada umat Islam selama mereka tidak salat berjemaah di masjid pada waktu Isya dan pada waktu subuh. Ini mungkin bisa menjadi perhatian bagi kita semua bahwa kita akan tetap menjadi lemah apabila kita tidak melaksanakan salat berjemaah bersama-sama. Baiklah para pendengar RRI yang berbahagia, mungkin sampai di sini kajian kita pada hari ini. Saya Ustaz Ahmad Perdana Indra, bersama saya Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Hanafi dan juga Ustaz Sapian mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.